لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. Sungguh, satu hukum Allah yang ditegakkan di muka bumi lebih disukai bagi penduduknya daripada turun hujan 40 hari. Hadis riwayat Abu Dawud.